cincin, gigi palsu. Oh, jadi betul apa napa jam tangan, napa cincin kalung, sabuk. Ini betul napa napa yang tidak boleh, pakaian yang berjahit membentuk tubuh. Atas pakaian gamis, baju koko, celana panjang, celana pendek, celana dalam, kaos kaki, kaos tangan, dan seterusnya. Pakaian yang dijahit membentuk lekuk-lekuk tubuh. Jam tangan dan yang lainnya tidak mengapa. Bagi laki-laki, bagi wanita harus memakai pakaian bagi laki-laki. Nama mulai. Menawi kesupen boten, naik kesupen boten, segera istighfar, kemudian dilepas boten, diterusaken nopo ingkang disebutkan. Nggih. Itu bagi cabut rambut atau memakai sesuatu tadi. Adapun lewat mikot, naik sakit balik, kemudian kembali dari mikot lagi, mulai ihram, tidak perlu fidyah dam apa-apa. Tapi kalau terus kelewatan mikot belum ihram, niko kedah membayar dam atau fidyah. Nopo dam fidyah niko salah satu dari tiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate sahabat niko naminipun Ka'ab bin Ujrah. Meniko tumonipun kata kalau niko ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahim sayang, kemudian boleh untuk dicukur gundul rambutmu. Namun kemudian setelah itu Nabi bertanya, atajidusyah, apa engkau punya kambing? Tapi sembelihlah, tidak ada. Kemudian Rasulullah mengatakan, fasum thalathata ayyam, maka puasalah 3 hari, aw at'im sittata masakin, atau berikan makan 6 orang miskin, likulli miskinin sha', setiap seorang miskin 1 sha', 4 mud atau 2,5 kilo. Menika kali 6. Nah, miskin ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga hal penting ya, kita ingatkan bahwa bila ibu-ibu yang biasa datang bulan itu mengingat yang namanya tawaf itu dilarang untuk dilakukan dalam keadaan menstruasi ataupun haid. Maka ibu-ibu yang punya kebiasaan biasanya di waktu-waktu ini, di pekan-pekan ini kok datang bulan, maka di sana disunnahkan untuk orang yang kondisinya seperti itu, dikhawatirkan terhalangi sesuatu, tidak bisa menyelesaikan manasiknya, untuk melakukan ishtirat. Apa itu ishtirat? Yaitu mengucapkan syarat ketika berihram. Selain mengatakan Allahumma labbaik Allahumma umrah, mengatakan Allahumma mahalli haitsu habasatni, atau Allahumma mahalli haitsu habastani, ya Allah tempatku di mana menawi kula ketriyen niku le ngapalke Allahumma mahalli, neng kok teng kitab ditulis Allahumma mahalli tempat. Terus Abdullah, mahalli napa mahalli Ustaz? Lin mahalli nggih. Nggih. Derek niku sakniki nggih nggih. Mahalli itu artinya tempat. Apa maksudnya? Ya Allah tempatku, Allahumma mahalli haitsu habastani, ya Allah tempatku halal di mana engkau menahanku. Sehingga ketika seseorang mau umroh kok terhalang musuh, tidak bisa masuk Ka'bah. Ketika mau masuk umroh ternyata kok sakit keras. Ketika mau masuk melakukan ternyata ada khobar, harus segera dia pulang atau balik atau yang lainnya misalnya, kejadian yang ada. Atau beberapa yang lain, dia mengidap sakit serius, Kalau sudah kumat harus segera dilarikan rumah sakit, misalnya ada yang lain berapa hal, maka dia istirahat membaca tadi Allahumma mahalli haitsu habastani. Maka ketika dia tidak bisa mengerjakan umrohnya di saat itu, maka tidak ada dia harus dikenai bagadam, kafara atau yang lain-lainnya tetap atas dia. Demikian pula yang kuatlah tidak di, seingat saya tidak harus menghadu, diharuskan qada ya, mengganti. Baik, itu tadi mungkin yang perlu diingat, terlebih bagi orang-orang yang mengkhawatirkan punya sakit atau tidak bisa menyelesaikan manasiknya, atau tiba-tiba datang bulan harus pulang ke Indonesia padahal datang bulannya belum selesai. Maka membaca tadi istirahat itu penting ya. Sebagian bahkan mengatakan sunnah bagi orang yang kondisinya khawatir terjadi seperti tadi. Sampai-sampai sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin membolehkan untuk meminum pil pencegah haid jika memang tidak memadaratkan, satu kali, dua kali tidak memadaratkan. Namun jika memang efek sampingnya besar, maka itu hendaknya dihindari sebisa mungkin. Demikian pula pernah kita dulu ada kejadian juga, itu memperbanyak minum soda, sprite atau yang lainnya. Ini kalau memang sudah terjadi. Jadi dulu ada yang dari Madinah itu sudah haid, kemudian bertanya, maka dia disarankan untuk minum soda, sprite yang banyak. Alhamdulillah sampai sana pas berhenti, tidak sebagai waktu biasanya. Wallahul muwaffiq al-muhim, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, semampu kita. Maka itu mungkin hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Dan di sana ada masail, pembahasan-pembahasan yang lebih ya detail, cabang-cabangnya yang sangat banyak yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Namun secara global tadi, ihram 1, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, selesai umrah kita. Mobilnya mengatakan ada lagi, boleh kita tambahkan satu atau dua lagi tanyaan. Ibu-ibu jelas jadi wonten lebet riko nggih. Nai anu kata. Sepertinya sudah disediakan. Itu ada mic kalau mungkin ada yang tidak disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sesuatu. Yang pertama, apakah yang perempuan harus wajib mandi keramas, karena mungkin sehari sebelumnya sudah barusan mandi masih bersih, besok itu harus wajib keramas atau mandi biasa? Terus yang kedua, boleh tidak pakai tadi dikatakan wangi boleh, tapi kalau kita misalnya pakai pelembab atau lip gloss, apa yang walaupun mungkin dari Wardah itu kan katanya tanpa alkohol, tapi kita kan gak yakin, itu boleh gak? Terus deodoran, kalau yang bubuk pasti gak ada alkoholnya, kalau yang roll itu gak tahu juga. Nah ini gimana? Terus yang ketiga, di Marwah yang terakhir itu, kok saya pernah lihat orang selesai yang terakhir ada yang sujud-sujud, entah sholat atau hanya sujud saja, itu salah ya? Mestinya enggak boleh atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama lali. Yang pertama apa ya? Boleh enggak keramas karena sudah keramas atau harus? Oh iya, keramas ataupun mandi tadi supaya kita sebutkan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah kecuali kalau butuh mandi besar, junub, atau mandi haid. Misalnya setelah selesai haid kemudian mau umroh, ya harus sholat saja juga harus mandi dulu. Namun ketika mau masuk ihram, tidak ada wajibatul umroh, kewajiban umroh harus mandi ataupun keramas tadi. Namun itu sangat disukai dan disunnahkan, dikarenakan yang pertama itu adalah manasik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan khudu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Kemudian kita akan sebagaimana bahasanya Syaikh Abdul Haq Hafizahullah, kita itu badai sowan ya, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya seseorang mau bertamu, mau datang ya kondisinya yang sebaik-baiknya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku dulu menjadikan baik keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan wangi-wangian. Demikian pula juga menyaki rambutnya dan yang lain. Kemudian yang kedua, masalah pakai wangi-wangian tadi, baik itu lip gloss pada badan atau salep lotion atau yang lain, demikian pula minyak wangi. Ini yang pertama dibedakan antara ketika belum ihram dengan setelahnya. Ketika sebelum ihram boleh, ketika setelah ihram tidak boleh. Sebagaimana ketika sholat, sebelum sholat silahkan makan minum. Ketika sedang sholat tidak boleh makan minum. Begitu pula ihram, sebelum ihram silahkan pakai wangi-wangian, setelah ihram ataupun ketika sedang ihram tidak boleh. Kemudian juga dibedakan hendaknya yang dikenakan atau dikenai itu adalah yaitu badannya, bukan kainnya. Tapi badannya kenai wangi-wangian, lip gloss lah atau apa tadi, wangi-wangian yang lain, apa? Pelembab atau yang lainnya, ini tidak mengapa. Ini demikian, ini bagus dan baik ketika Anda ihram. Adapun ketika sudah ihram, sekalipun pada badan, ini dijauhi dan tidak diperbolehkan. Meskipun bukan sabun, sampo, pelembab, tapi wangi. Untuk pelembab, butuh lip gloss, minyak atau yang lain, ketika sedang ihram ini tetap tidak diperbolehkan selama sedang ihram. Ngerti ya? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di Marwah suka pada sujud. Ini saya tidak tahu, tidak ada amalannya. Setelah di Safa Marwah kemudian tahallul selesai. Mungkin ketika di Marwah atau di sekitar tempat sa'i kok pada sholat. Ya mungkin pas qomat, sudah azan, iqomah, pas sholat isya atau maghrib bareng-bareng pada sana sholat dan seterusnya. Atau mungkin seseorang masuk di hal tersebut, meskipun ada khilaf di antara ulama, Safa Marwah itu bagian masjid atau bukan. Dapat yang kuat itu bukan, karena beberapa hal di sana. Dan termasuk, dan di sana ada khilaf di antara ulama, dan termasuk wanita haid itu boleh sa'i, berbeda dengan ketika tawafullah ta'ala alam suhab. Maka adapun dikaitkan dengan manasik umroh, tidak ada tentuan di mana alam setahu kita masalah sujud atau sholat tertentu setelahnya. Seandainya itu adalah termasuk syariat dalam manasik umroh, la nukila ilaina, pastilah telah dinukilkan kepada kita. Namun tidak ada, sebagaimana tawaf, setelah saya setawaf ada sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Nah setelah sa'i ada enggak? Ya itu butuh dalil. Kalau ada tentulah sudah disebutkan dalam dalil. Namun jika tidak ada, jika tidak ada maka kita tidak mengada-ada. Maka tidak ada tuntunan sholat ataupun sujud setelah sa'i. Lebih lima kata, setunggal mulai. Yang ingin supaya segera boleh mandi. Tapi kalau lupa juga pakai wangi, kalau lupa digagal. Mandi sampai di hotel, sabda. Intinya adalah ketika sedang posisi ihram lupa memakai wangi-wangian, kan Ji? Ya, seingat saya juga sama, la syai' alaih, tidak ada sesuatu atasnya. Itu innallah tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukriha alaih. Allah mengampuni dari umat ini kekeliruan, kealpaan atau lupa dan keterpaksaan. Maka ketika seseorang lupa tidak ada mengapa insyaallah taala, meskipun yang kita ingat dalam masalah yang kita baca yaitu ketika cukur rambut atau yang semisalnya lupa, itu tidak ada denda. Maka demikian pula ulama yang kita pahami dari memakai wangi-wangian ketika lupa tidak mengapa, dan sebisa mungkin untuk dihindari. Ketika sedang ihram lewat ada wangi-wangian, dicoba dicium ini bau apa, meskipun di situ ada khilaf antara ulama, sebagian membolehkan selama tidak dipakai, cuma dibau saja, namun mungkin asarnya ada yang terkena atau yang lain, sehingga sebaiknya dijauhi, sebaiknya dijauhi masalah dekati wangi-wanginya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini juga melatih kita, di antara hikmah ihram itu kita dituntunkan untuk senantiasa mengingat Allah dan mengingat rambu-rambu dari Allah SWT. Ingat Allah dawuh mekaten, Allah melarang begini, Allah memerintahkan seperti ini, Allah melarang seperti ini, sami'na wa ata'na. Sehingga ketika puasa, kita biasa ketika puasa, aku lah untuk ma'ami, aku lah untuk ngombe, aku lah untuk ngerasani, aku ini terkait selalu dengan Allah SWT. Demikian orang yang haji dan umrah itu ingat, aku tidak boleh pakai wangi-wangi ini, tidak boleh ini begini, meskipun pada sementara waktu. Maka ada perkara-perkara yang itu haram, baik ketika ihram maupun tidak, seperti mencaci maki orang, seperti berdusta atau hal yang lain. Akan tetapi lebih ditekankan larangannya ketika sedang ihram. Sebagaimana pula ghibah dilarang orang yang berpuasa atau tidak, tapi ketika berpuasa lebih ditekankan. Tapi ada yang boleh dilakukan, pakai wangi-wangian, mencukur rambut, namun tidak boleh ketika sedang ibadah tertentu, yaitu seperti manasik. Maka hendaknya kita ingat-ingat, termasuk pelatihan kita ketika mulai ihram, kita jaga tidak boleh apa saja. Maka larangan-larangan tadi kita ingat, dan itu termasuk kebiasaan agar supaya seseorang muslim itu mengingat Allah di setiap kondisinya. Dulu ditanya Rasulullah SAW itu bagaimana, karena Rasulullah SAW, jawab istri beliau, yadkurullaha fi kulli ahyani. Dulu Nabi SAW itu mengingat Allah di setiap kondisinya. Mau tidur, bismika Allahumma amutu hayya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur. Ketika keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Masuk rumah, bismillah wala sana bismillah khurasna. Turun hujan, Allahumma sahib wa nafi'an. Selesai hujan, muter Nabi Fadlillah. Mau makan, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Ketemu orang, assalamualaikum. Bersin, alhamdulillah. Dengar yang lain, jawab ya alhamdulillah. Maka demikian seorang muslim bersabar, syukur, alhamdulillah. Meskipun ada beberapa yang tidak wajib, namun kita dilatih dalam manasik haji dan umrah untuk mengingat Allah di dalam aktivitas kita. Dan Rasul mengatakan, orang yang mengingat Allah dengan yang tidak, kama talil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan mati. Mungkin orang sama amalannya, tapi yang satu landasannya ingat Allah, ingat syariat, yang satunya mengwaton melaku, mengwaton melu-melu. Maka ini tentunya ganjarannya pun, bobot timbangannya pun berbeda. Bu pilih makatan sih, Allah SWT yang bisa kita sampaikan. Bu pilih satu orang namanya siapa? Oh, sedikit gede lah. Ini apabila kita tengah wonten Mekah, insyaAllah ta'ala, terasa tidak, ini mungkin sakit nambah bekal sangu kita. Ya, bincang wonten ini akhirat. Mula alam suhab ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mungkin sudah kita anggap cukup sementara ini. Dan ada benar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.